sedih hati. Kota pernah kota ku sayangi, kade cinta ratu nak sayang jadi mengapa ku sedih nak hati. Pernah ku sayang.